ciri dari seorang yang marahnya sebagai pelaku pembajakan pesawat itu? Menurut Tuhanan atau Tuhanan, permintaan hilang sendiri, jatahan teror dan waktu kita diharapkan para tersangka sudah tertangkap. Sekaligus berkeinginan menjatuhkan presiden Belarusia dari kursi jabatannya. Semua ini hanya